nampaknya baik untuk kita ulas dari awal. Barangkali ada yang tertinggal ketika mencatatnya, maka kita bisa bubuhkan, tambahkan kekurangan atau tertinggalnya apa yang dijelaskan untuk mencatatnya pada kajian semalam. Nah, beliau sebutkan bab tentang fi ahkami salatil idain, berkaitan dengan hukum-hukum salat dua hari raya. Kata beliau hafizahullah, amalan ini masyru'ah bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin, telah disyariatkan menurut Al-Quran, demikian pula as-sunnah dan juga ijma' kaum muslimin. Waqad kana al-musyrikun yattakhiduna a'yadan zamaniyatan wa makaniyatan, yang mana dahulu kaum musyrikin mereka membuat perayaan-perayaan yang sifatnya zamaniyah, berkaitan dengan waktu, dan pula makaniyah, berkaitan dengan tempat. Fa'abtalahallah fa'abtalaha al-Islam, maka dengan datangnya Islam menghapuskan apa yang mereka lakukan. Wa'awwada anha Eid al-Fitri wa Eid al-Adha, dan kemudian Allah Jalla wa'ala menggantikannya dengan dua perayaan mulia, Idul Fitri dan Idul Adha. Syukran lillahi ta'ala. Dilakukan itu sebagaimana semalam telah disebutkan dalam rangka syukur kepada Allah Jalla wa'ala ala adati hatainil ibadatain al-azimatain, terhadap dua ibadah yang agung ini. Yang dimaksud adalah saum Ramadan wa haji baitillahil haram. Naam. Maka itulah maksud diadakannya dua perayaan tadi yang disyariatkan di dalam agama Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Kemudian kata beliau, waqad sahha 'alin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma qadima al-Madinah, tatkala beliau datang ke Madinah, wa kana li ahliha yawman yal'abuna fihima, dan penduduknya mempunyai dua hari raya yang mereka di situ yal'abuna fiha, bermain-main padanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sungguh Allah Jalla wa'ala telah gantikan keduanya untuk kalian yang lebih baik dari keduanya. Mereka punya perayaan, punya permainan tersendiri pada dua waktu tadi, maka kemudian dengan datangnya Islam dihapuskannya dan diluruskannya, diajarkannya cara yang mulia yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan selama ini. Yauman Nahri wa Yaumal Fitr, itulah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى. Maka kata beliau, tidak diperbolehkan untuk menambah dari dua hari raya tadi dengan mengadakan perayaan-perayaan baru yang tidak diajarkan oleh al-Islam. Lianna dzalika ziyadatan 'ala ma syara'ahu Allah. Karena yang demikian adalah bentuk penambahan terhadap apa yang Allah telah syariatkan. Wabtida'un fid-din, dan bentuk amalan yang bid'ah di dalam ad-din. Wa mukhalifatun li sunnati sayyidil mursalin, dan bentuk penyelisihan terhadap sunnahnya penghuni atau dari pimpinannya para rasul, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashabbuh bil kafirin, dan sekaligus bentuk penyerupaan dengan amalan-amalan kufar. Jadi akibatnya berapa? Ada empat. Ziyadah ala ma syara'ahullah, penambahan dari apa yang telah disyariatkan Allah. Yang kedua, ibtida' fid-din, bentuk amalan bid'ah di dalam ad-din. Yang ketiga, mukhalafah li sunnati sayyidil mursalin, penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tasyabbuh bil kafirin, sebagai bentuk tasyabbuh dengan kufar. Ini amalan yang ditimbulkan disebabkan karena penambahan-penambahan dari apa yang sudah ditetapkan. Sawa'un summiyat a'yadan au dzikrayat. Apakah itu mau dinamakan bentuk yang namanya perayaan, ataupun dinamakan dalam bentuk naam kelahiran dan yang lainnya. Au ayyaman au asabi au a'waman. Baik itu dilakukan yang sifatnya tiap hari, ataupun yang dilakukan setiap pekan, ataupun yang dilakukan setiap tahun. Maka itu namanya Eid, jamaknya adalah A'yad. Kullu dhalika laysa min sunnatil Islam. Semua tadi sama sekali bukanlah sunnah di dalam al-Islam. Bal huwa min fi'lil jahiliyah. Bahkan itu justru dari perbuatan jahiliyah. Wa taqlidun lil umamil kufriyah min dualil gharbiyah wa ghairiha. Bahkan itu bentuk taqlid. Naam, bentuk taqlid terhadap umat-umat kafir dari negara-negara barat dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan sabdanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul pernah sampaikan sabdanya, inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadji hadji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai suatu kebenaran, kata beliau, dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Summiyal Eid Eidan. Dikatakan Eid sebagai Eid. Siapa yang bisa sebutkan jawabannya? Nah. Dan kembali. Naam. Li'annahu ya'ud, karena selalu kembali. Wa yatakarrar, dan berulang. Kulla amin, setiap tahunnya. Wa li'annahu ya'ud bil farah wa surur, karenanya pula kembali dengan kegembiraan. Wa ya'udullahu fihi bil ihsan ala ibadih ala itri adaihim li ta'atihi bis siyami wal hajj. Dan Allah Jalla wa'ala kembali memberikan kebaikan kepada hambanya setelah mereka menunaikan ketaatan kepadanya dalam bentuk puasa dan juga haji. Idul Fitri, Idul Adha. Nah, setelah kita tahu mengapa dikatakan sebagai Id, alasan tadi telah disebutkan. Berikutnya tentang dalil disyariatkannya salat Id. Man yadhkur lana, siapa yang bisa sebutkan dalilnya salat Idul Fitri? Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sedangkan salat Idul Adha dalilnya Al-Kautsar ayat kedua, fa shalli li rabbika wanhar. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin mereka selalu melakukannya. 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada para wanita, mereka dianjurkan, disunnahkan untuk menghadirinya tanpa memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang untuk berhias dan berdandan. Hal itu dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wal yakhrujna safilat. Potongan hadis menyebutkan wal yakhrujna, dan hendaklah mereka para wanita itu keluar safilat. Safilat ya'tazilna ar-rijal. Safilat itu maknanya adalah tanpa memakai wewangian. Wa ya'tazilna ar-rijal, dan mereka juga berusaha untuk menjauh dari kaum laki-laki. Wa ya'tazil al-huyyat al-musalla, dan hendaknya wanita yang haid menjauh dari musalla. Potongan hadis tadi adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga Ummu Atiyah radhiyallahu anha pernah berkata, kunna nu'mar an nakhruja yaumal id, kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, kami para wanita sahabiyah, hatta takhrujal bikr min khidriha, sampai dianjurkannya seorang gadis keluar dari pingitannya. Wa hatta takhrujul huyyat, dan demikian pula para wanita yang haid juga ikut. Fa yakunna khalfan nas, maka kemudian mereka berada di belakang manusia. Fa yukabbirna bitakbirihim, dan mereka bertakbir dengan takbirnya mereka. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka berdoa dengan doanya mereka. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu, dan mengharap keberkahan di hari itu dan kesuciannya. Maka keluar menuju salat Id dan menunaikannya dengan cara yang dihadiri oleh sekian banyak orang tadi, adanya unsur izharun li syiaril Islam, menampakkan dari syiar-syiar Islam. Fahiya min a'lamid din adh-dhahirah, yang mana syiar-syiar itu tadi bentuk syiar yang zahirah, yang tampak, kelihatan. keluar dari rumah menuju tanah lapang. Nah, berbondong-bondong dari seluruh pelosok mendatangi musala. Maka ini sungguh bentuk syiar yang zahirah, yang tampak. Sebagaimana syiar yang lainnya, azan, dikumandangkannya azan, syiar yang zahirah. Pelaksanaan salat jamaah ke masjid, keluar dari rumah, di perjalanan sampai kemudian di masjid, maka ini syiar yang tampak, al-zahirah. Nah, kemudian asal mula dilakukan salat Id pada tahun kedua Hijriah. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam yuwazib 'alaiha hatta faraqad dunya, dan beliau terus melakukannya sampai beliau meninggal dunia shalawatullahi wasallamuhu alaihi. Kemudian kaum muslimin terus melakukannya secara turun temurun, yang mana kalau ditinggalkan oleh penduduk suatu daerah setelah sempurnanya syarat-syarat salat di kalangan mereka, maka mereka diperangi oleh imam, oleh penguasa. Jika suatu daerah tidak menegakkan salat Id padahal sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka berhak bagi imam, bagi penguasa, bagi pemerintah untuk memeranginya. Kenapa? Li'annaha min a'lamid din adh-dhahirah kal adzan. Karena salat Id adalah merupakan panji-panji agama yang tampak seperti layaknya azan. Nah, bagaimana dikisahkan bahwa Rasulullah SAW apabila ingin memerangi suatu daerah atau wilayah, ditunggu azan, dikumandangkan azan atau tidak di situ. Jika tidak, maka diperangi, diperintahkan mereka untuk menegakkan syiar agama Allah Jalla wa'ala. Maka penentuan tahu kalau itu daerah muslim, maka di sana dikumandangkan azan. Nah, sebagaimana salat Id juga, jika terpenuhi syarat-syaratnya maka harus ditegakkan, jika tidak maka berhak bagi imam untuk memeranginya. Hendaknya salat Id dilakukan di tanah lapang yang dekat dari suatu daerah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dua salat Id di musalla yang berada di pintu kota Madinah. Dasarnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dalil tentang pelaksanaan salat Id itu di tanah lapang adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk menyingkat rumus dari Al-Imam Bukhari adalah kha, tulis kha, kemudian koma, mim. Mim adalah Imam Muslim. Nah, ini rumus dalam hadis. Nah, demikian pula ketika kita belajar dahulu di Madinah, kita telah dikenalkan demikian untuk menyingkat Abu Dawud dal. Ya, jadi tidak perlu kemudian lelah sementara kita dikejar waktu. Maka Imam Bukhari disingkat dengan kha rumusnya, Imam Muslim dengan mim. Nah, muttafaqun alaih mim qaf. Muttafaqun alaih mim qaf. Nah, begitu. Itu singkat-singkat sebagai rumus yang sudah disepakati. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj fil fitri wal adha ila al musalla. Beliau keluar pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla. Hadisnya muttafaqun alaihi. Apa rumusnya? Naam. Dan tidak dinukil, belum pernah dinukil bahwa Nabi SAW melakukan sholat Id di masjid li ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Dikarenakan keluar ke tanah lapang, auqa li haibatil muslimin wal Islam, adalah lebih menancapkan kewibawaan kaum muslimin dan kewibawaan Islam. Kelihatan kan ya? Di masjid tertutup tidak kelihatan. Itu alasan pertama kenapa di tanah lapang. Alasan kedua, azhar li sya'airiddin, lebih menampakkan syiar-syiar agama. Yang ketiga, wala masyaqqa fi dzalik, tidak ada kesulitan untuk menjalankan itu. Li'adami taqarrurihi, karena tidak berulang-ulang banyak, cuma setahun sekali. Jadi tidak merasa berat atau merasa direpotkan dengan menjalankan di tanah lapang tadi. Kenapa? Karena tidak berulang-ulang. Bi khilafil jum'ah, berbeda masalahnya dengan salat Jumat, harus setiap pekan. Untuk di tanah lapang mungkin merepotkan, segala macam harus disiapkan dan sebagainya. Illa fi Makkah al-Musharrafah, kecuali di Makkah, fa innaha tusalla fil Masjidil Haram, maka salat Id dilakukan di Masjidil Haram. Naam. Wa yabda' waktu salatil Id. Setelah itu kita beralih tentang waktunya. Waktunya dimulai matahari meninggi, terbit, setelah terbit, seukuran satu tombak. Karena disitulah Nabi SAW lakukan. Dan terus berlangsung sampai tergelincirnya matahari. Tergelincir maksudnya zuhur. Kalau Id tidak diketahui kecuali setelah tergelincirnya matahari, mungkin apa tidak? Berita yang terlambat kalau hari itu sudah Id ternyata, maka hendaknya mereka lakukan sholat besok sebagai qadha. Nah, beritanya terlambat, sudah tergelincir, sudah zuhur baru dengar, maka dilakukan besok sebagai qadha, berdasarkan riwayat dari Abu Umair. Mengqadha salat tadi dengan dalil riwayat dari Abu Umair bin Anas. Nah, dari pamannya yang berasal dari kaum Ansar, mereka menyatakan, "Humma alaina hilalu Syawal." Tertutup mendung atas kami hilal bulan Syawal. Fa asbahna siyaman, maka kemudian kami berpuasa. Nam, keesokan harinya, faja'a rakbun fi akhirin nahar, kemudian datanglah rombongan di akhir siang. Fasyahidu annahum ra'au al-hilal bil ams, dan mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nas yuftiru min yaumihim, maka Nabi SAW perintahkan manusia, para sahabat, untuk berbuka di hari itu. Naam. Wa an yakhruju ghadan bi'idihim, dan agar mereka keluar keesokan harinya untuk melakukan sholat Id. Naam. Maka hari itu dibatalkan pesannya, sholatnya besok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Daruqutni. Naam. Kalau boleh dilakukan setelah tergelincir matahari, niscaya Nabi tidak menundanya sampai besok. tapi kenyataannya tidak dibolehkan. Ini menunjukkan batas akhirnya adalah sampai tergelincir. Kalau boleh dilaksanakan setelah tergelincir, misalnya di waktu itu juga, tapi karena batasnya sampai di situ, maka beliau perintahkan menunda sampai besok. Dan karena sholat id disyariatkan padanya berkumpulnya manusia secara umum, maka mengharuskan didahului oleh waktu yang memungkinkan mereka untuk siap-siap. Kalau kesiangan, kondisi manusia secara umum sudah mulai menurun. Kalau pagi kan semangat. Nah, maka kalau karena sebab itu, maka beliau perintahkan untuk menundanya. Maka di sini ambil pelajaran hikmah, bahwa pelaksanaannya tadi adalah dilakukan dengan semangat. Bukan sekedar pelaksanaan, tetapi dilakukan dengan ketika mereka dalam kondisi yang siap. Berikutnya, yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiru salatil fitr. Adanya disunnahkan untuk mendahulukan salat idul adha dan mengakhirkan salat idul fitri berdasarkan riwayat dari al-imam al-syafi'i rahimahullah secara mursal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm. Isi suratnya an ajjil al-adha, segerakan salat idul adha, wa akhiril fitra, dan akhirkan salat Idul Fitri. Wa dzakkirin nas, dan berilah peringatan kepada manusia. Hikmahnya telah disebutkan. Apa hikmahnya salat Idul Adha disegerakan? Agar memungkinkan waktu lebih luas lagi untuk penyembelihan kurban. Sedangkan diakhirkannya salat Idul Fitri agar memungkinkan bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya memiliki kesempatan sebelum ditegakkannya salat Idul Fitri. Berikutnya, yusannu an ya'kula qabla al-khuruj li salatil fitr tamarat. Bentuk sunnah yang berikutnya untuk makan sebelum berangkat salat Idul Fitri dengan beberapa kurma. Wa alla yat'am yawman nahari hatta yusalliya, dan tidak makan di hari Idul Adha sampai selesai salat. Dalilnya perkataan Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yawm al-fitri hatta yuftira wa la yat'amu yawm an-nahri hatta yusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar salat Idul Fitri sampai beliau berbuka, dan tidaklah beliau makan di hari Idul Adha sampai selesai salat. Riwayat Ahmad dan yang lainnya. Berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, setelah Allah mendahulukan salat sebelum menyembelih pada firman-Nya fasholli lirabbika wanhar, dan mendahulukan zakat atas salat pada firman-Nya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, jadilah yang sunnah adalah sedekah dikerjakan sebelum salat Idul Fitri, dan menyembelih dikerjakan setelah salat Idul Adha. Demikian kata beliau rahimahullah. Berikutnya, termasuk perkara yang disunnahkan. Nah, disunnahkan untuk lebih awal salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitri. Yang kedua, hendaklah tidak makan di waktu salat Idul Adha, di waktu hendak menuju salat Idul Adha sampai selesai salat, dan sebaliknya salat Idul Fitri disunnahkan untuk makan sebelum berangkat. Yang ketiga, disunnahkan untuk tabkir. Tabkir maknanya adalah keluar lebih awal menuju salat Id dengan maksud liyatamakkan minad dunuwi minal imam, untuk bisa lebih dekat nam dengan dari imam. Wa tahsulu lahu fadilatu intidharis salat, dan dia peroleh keutamaan menunggu salat. Fayaktura thawabuhu, maka akan banyak pahalanya. Nah, kalau di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, berangkatnya habis subuh sudah tidak dapat tempat. Ya, ada yang menceritakan kemarin berangkat habis subuh tidak dapat tempat. Bukan di dalam, jangan tanya di dalam, di luar tidak dapat tempat. Nah, jadi mungkin yang sudah ada di sana mungkin sebelum subuh mungkin sudah cari tempat, khawatir nanti kedahuluan yang lain. Nah, sehingga yang menceritakan tadi sampai kemudian balik ke hotelnya, sholat di hotel. Nah, jadi membludak kondisi di dua tempat yang mulia, yang suci, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, jadi jangan berpikir kemudian habis subuh nanti apa masih ini masih itu kemudian baru berangkat, maka tidak akan kedapatan tempat. Berikutnya, disunnahkan juga untuk yatajammal al-muslim li salatil Id, untuk berhias menuju salat Id dengan cara memakai baju yang paling bagus yang dia miliki. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya jubbah yang beliau pakai, yalbasuha fil Idain, beliau pakai pada dua salat Id, wa yaumal Jum'ah, dan di hari Jum'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memakai pakaian yang sebaik-baiknya, yang paling bagus beliau pakai pada dua salat Id. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Kemudian salat Id dua rakaat sebelum khutbah berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhum, yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Mereka salat dua Id sebelum khutbah. Muttafaqun alaihi. Hikmah diakhirkannya khutbah salat Id dan didahulukannya khutbah salat Jumat, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Karena khutbah Jumat syaratnya salat, sedangkan khutbah Id merupakan sunnah. Wasyartu muqaddam alal masyrut, sehingga syarat dikedepankan, didahulukan terhadap yang disyaratkan. Salat Id tidak disertai dengan salat sunnah sebelum dan sesudahnya berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dua rakaat tidak didahului sebelum dan sesudahnya dengan suatu salat. Dan berkata Umar radhiyallahu taala anhu, salatul fitri wa salat wal adha rak'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua rakaat, tamamun ghairu qasrin, sempurna dan tidak dikosor. Ala lisani nabiyikum, menurut lisan nabi kalian Muhammad SAW, wa qad khaba man iftara, dan siapa yang mengada-ngada maka rugilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Berikutnya, bahwa tidak disyariatkan adzan dan qomat. Dasarnya riwayat Muslim rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Aku telah salat bersama Rasulullah SAW, salat Id tidak hanya sekali dan tidak pula dua kali. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa qomat. Kemudian tata caranya telah disebutkan. Tata cara salat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian setelah itu iftitah, setelah itu kemudian apa? Takbir tambahan. Ada yang menyatakan 6 kali, ada yang pula 7 kali. Kemudian setelah itu ta'awudz, kemudian Al-Fatihah, surat. Surat yang disunnahkan 6 adalah surat Subbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, dan rakaat kedua adalah hal ataka haditsul ghasyiyah. Atau juga rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar, berdasarkan riwayat Muslim. Kalau ditanya mengapa di anjurkan membaca surat-surat yang telah disebutkan tadi pada kondisi sholat yang sifatnya berkumpulnya manusia yang banyak, maka apa jawabannya? Karena di surat-surat tersebut terkandung ketauhidan. Di surat-surat itu pula adanya perintah dan larangan Allah. Di surat itu pula adanya awal dan kembalinya manusia. Awal diciptakannya manusia dan akan dikembalikannya. Di dalam surat-surat itu pula adanya kisah-kisahnya para nabi bersama umat-umatnya. Dan bagaimana Allah Jalla wa'ala mengazab mereka disebabkan karena kedustaan dan keingkaran mereka terhadap para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Dan bagaimana Allah timpakan kebinasaan dan Allah amankan mereka yang beriman dan diberikannya keselamatan dan juga ditakannya mereka dari azab. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mahma qara'a bihi jaza kama tajuzul qira'a fi nahwiha min as-salawat. Kata beliau rahimahullah, apapun yang dibaca pada surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an boleh, kata beliau, sebagaimana diperbolehkannya membaca pada salat-salat yang seperti itu. Lakin in qara'a qaf waqtarabat, tapi jika dia baca surat Qaf dan surat Al-Qamar tadi atau yang sejenisnya dari perkara yang datang dalam atsar, maka itu adalah bagus. Naam. Dan bacaan Nabi SAW pada perkumpulan-perkumpulan besar adalah dengan surat-surat yang mencakup tadi. Tauhid, perintah, larangan, awal penciptaan, tempat kembali, kisahnya para nabi bersama umat mereka, dan seterusnya tadi. Maka pada setiap takbir mengangkat kedua tangan, baik takbiratul ihram maupun takbir az-zawaid, takbir-takbir tambahan. Disunnahkan pada setiap takbir, antara takbir tadi membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Naam. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Dasarnya adalah perkataan Uqbah ibn Amir. Sa'altu ibn Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, amma yaquluhu ba'da takbiratil Eid, apa yang diucapkan setelah takbir-takbir salat Eid. Qala, maka beliau menjawab, yahmadullah, memuji Allah, wa yuthni alaihi, dan juga menyanjung Allah, wa yusalli ala nabi, dan salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini dikeluarkan oleh al-imam Baihaqi rahimahullah. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sadaqa Abu Abdurrahman, sungguh telah benar Abu Abdurrahman kunyah Ibn Mas'ud. Nah, maka dikomentari, ditanggapi oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, jawaban Ibn Mas'ud tadi dibenarkan, sadaqa Abu Abdurrahman. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, jika seseorang baca zikir selain itu, fala ba, maka tidak apa-apa. Li'annahu laysa fihi dzikrun muayyan, karena memang di sana tidak ada zikir yang ditentukan. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kana yaskut baina kulli takbirtaini saktatan yasira, bahwa beliau diam di antara setiap dua takbir sebentar. Walam yuqad anhu, dan tidak diriwayatkan dari beliau dzikrun muayyan baina takbirat, di antara, tidak diriwayatkan dari beliau zikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Paham tum? Naam. Wa in shakka fi adad at-takbirat bana 'ala al-yaqin, apabila ragu tentang bilangan takbir, maka berpegang pada yang diyakini, wa huwal aqal, yaitu yang paling sedikit. Wa in nasiya takbir az-za'id hatta syara'a fil qira'ah, jika lupa tidak membaca takbir tambahan sampai mulai membaca, yakni mulai al-Fatihah, saqata, maka gugurlah takbir tadi. Li'annahu sunnah fata mahalluha, karena hukumnya adalah sunnah dan telah hilang tempatnya, sudah lewat. Wa kadza إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة. Begitu juga jika makmum mendapati imam setelah mulai membaca Al-Fatihah, lam ya'ti bitakbirat az-zawaid, maka makmum tidak perlu melakukan takbir-takbir tambahan. Au adrakahu rafi'an, atau makmum menjumpai imam dalam keadaan ruku', fa innahu yukabbir takbiratal ihram, maka segera dia takbir takbiratal ihram, thumma yarka', kemudian dia ruku', wala yastaghil biqada'it takbir, dan dia tidak perlu sibuk untuk mengqada' takbir. Apabila imam telah salam dari salat, maka berkhutbah dengan dua khutbah, duduk di antara keduanya. Hal ini berdasarkan riwayat Ubaidullah bin Ubaidillah bin Utsbah. Menyatakan as-sunnah an yakhtubul imam, di mana yang sunnah bahwa imam berkhutbah fil idain khutbatain, di dalam salat dua hari raya dengan dua khutbah. Yafsilu bainahuma bijulus, dipisahkan dua khutbah tadi dengan duduk. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sementara di negeri kita yang mengikuti katanya mazhab Syafi'i, jarang kita dapati dengan dua khutbah ya untuk salat Id. Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, khataba qa'iman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tsumma qa'ada, kemudian beliau duduk. Qa'datan, beliau duduk sejenak. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri lagi. Nah, dalam sahih dan yang lainnya, bada'a bis-salat qabla al-khutbah, Nabi salat sebelum khutbah. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal, kemudian beliau berdiri bersandar pada Bilal. Bilal di sampingnya ketika beliau khutbah. Fa amara bi taqwallah wa hatta ala ta'atihi ila akhir hadis. Maka beliau di dalam khutbahnya memerintahkan untuk takwa kepada Allah. Beliau memerintahkan untuk menganjurkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya. Alhasil dari hadis tadi menunjukkan beliau berdiri sambil bersandar kepada Bilal. Riwayat Muslim menyebutkan summa yang sharif, kemudian beliau berpaling. Fayaqumu muqabilan nas, kemudian beliau berdiri menghadap para sahabat. Wan nasu julusun ala sufufihim, dan mereka dalam keadaan duduk pada saf-saf mereka. Nah, setelah salam beliau berpaling, kemudian beliau menghadap makmum. Nah, dalam keadaan makmum tetap di posisi mereka di saf-safnya. Kita semalam sampai di situ, kita lanjutkan. Wa yahutuhum, hendaknya imam khutbah menyampaikan di dalam khutbahnya salat Idul Fitri untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa yubayyin lahum ahkamaha, hendaklah materi yang disampaikan juga menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum zakat fitrah dari sisi miqdaruha, ukurannya. Wa waktu ikhrajiha, dan waktu mengeluarkannya. Wa na'ul mukhraj fiha, dan jenis yang dikeluarkannya. Wa yuraghibuhum fi khutbati Idul Adha, sedangkan materi yang disampaikan hendaknya pada khutbah Idul Adha fi dzabhil udhiyah, tentang masalah menyembelih kurban, menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukumnya. Apakah ini tidak disampaikan pada tahun yang lalu oleh Nabi dengan begini? Tidak, tetapi tahun lalu disampaikan, tahun berikutnya disampaikan, terus diingatkan. Nah, karena memang sifatnya khutbah tadi pengajaran agar manusia seluruhnya paham, tahu, apalagi itu dalam kondisi mereka sedang berkumpul dalam jumlah yang banyak, sehingga penekanan dalam masalah din dikedepankan, pengajaran ad-din, sehingga tidak ada satupun yang jahil lagi untuk berikutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara fi khutbatil adha katsiran min ahkamiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbah Idul Adha banyak dari hukum-hukumnya. Disebutkan dari hadis Al-Barra Ibnu Azib dan Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hakadha yanbaghi lil khutaba, hendaknya demikian bagi para khatib untuk memusatkan khutbah-khutbah mereka sesuai dengan situasi dan kondisi. Menjelaskan kepada mereka apa yang mereka butuhkan penjelasannya pada setiap waktu. Mereka di saat itu sedang apa? Kan menghadapi satu amalan. Nah, bagaimana yang kita lakukan ketika kita menjelang naam, menjelang masuknya Ramadan, kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, memasuki tentang 10 awal Dzulhijjah, demikian. Walaupun insyaallah sudah banyak yang tahu, tetapi semua untuk mengingatkan. Nah, menjelang Id dijelaskan tentang hukum-hukumnya. Nah, karena mereka butuh penjelasannya pada setiap waktu, menurut waktu tersebut setelah berwasiat untuk kepada Allah Jalla wa'ala, menasehati dan memberikan peringatan, terlebih di tempat-tempat perkumpulan yang besar dan kesempatan-kesempatan yang mulia, maka seharusnya, kata Syekh Fauzan hafizahullah, khutbah mengandung apa yang bermanfaat bagi pendengar. Mengingatkan yang lalai, mengajari yang bodoh, yang belum tahu. Nah, itu maksud disampaikannya khutbah. Kemudian hendaknya wanita datang untuk salat Id sebagaimana telah dijelaskan, dan hendaknya mereka diberikan nasihat khusus dalam khutbah Id. Karena Nabi SAW ketika melihat suaranya tidak sampai kepada para wanita, beliau mendatangi mereka lalu memberikan nasihat dan menganjurkan mereka untuk sedekah. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa penduduk An-Nar yang terbanyak adalah mereka. Ya, beliau ajarkan mereka untuk dimotivasi melakukan sedekah. Nah, itu sebagai upaya untuk terlindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau lakukan dua kali khutbah. Karena beliau kira mereka belum dengar. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Demikianlah hendaknya wanita mempunyai bagian pada pembahasan khutbah Id, karena kebutuhan mereka terhadapnya dan karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya termasuk hukum salat Id, yukrah at-tanaful qablaha wa ba'daha fi mawdi'iha. Dimakruhkan untuk melakukan salat sunnah sebelum dan sesudahnya pada salat, tempat salat tersebut. Hatta yufariqal musalla, sampai dia meninggalkan musalla. Memperkuat dari yang sebutkan sebelumnya, tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudahnya. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW tidaklah salat sebelumnya dan sesudahnya dengan sunnah. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. Sekaligus agar tidak ada sangkaan bahwa salat Id memiliki salat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudahnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Ahlul Madinah la yatatawwa'una qablaha wala ba'daha. Penduduk Madinah tidak melakukan salat tatawwu sebelum dan sesudah salat Id. Dikuatkan lagi dengan perkataan A'immah. Berkata pula Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Lam asma' ahadan min ulama'ina yadhkur anna ahadan min salaf hadhihi al-ummah kana yusalli qabla tilka as-salat wala ba'daha. Aku belum pernah mendengar seorang pun dari ulama kita yang menyatakan bahwa para generasi pendahulu umat ini melakukan salat sebelum dan sesudah salat Id. Wa kana Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma yanhayanin nas 'anil salati qablaha. Dan Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Hudzaifah Ibnu Yaman melarang manusia untuk melakukan salat sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullah. Fa'idha raja'a ila manzilih, kalau dia sudah pulang ke rumahnya, fala ba'sa an yusalliya fihi, maka tidak mengapa untuk sholat padanya. Adanya sholat sunnah setelah sholat Id di rumah. Lima rawa Ahmad wa ghairuh, berdasarkan riwayat Ahmad dan yang lainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana wa nabi sallallahu alaihi wasallam idza raja'a ila manzilihi min al-Id, tatkala beliau pulang ke rumahnya dari salat Id, shalla rak'atain, beliau salat dua rakaat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri dan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Berikutnya, disunnahkan bagi yang tertinggal atau tidak mendapati sholat Id atau tidak mendapati sebagiannya. Yang pertama, sudah salam, tidak mendapati sama sekali. Yang satu lagi, dapat mungkin satu rakaat. Maka untuk mengqadanya seperti cara sholat Id tersebut. Maksudnya adalah sholat dua rakaat dengan takbir-takbir tambahan. Kurang satu rakaat, berarti rakaat keduanya pakai tambahan takbir berapa? 5. Karena apa? Li'annal qadha yahki al-ada. Karena qadha itu serupa dengan mengerjakan. Ibaratnya qadha itu adalah seperti caranya yang sudah ditentukan. Sehingga kalau memang rakaat kedua buat 5 takbir, maka dilakukan seperti itu. Li'annal qadha yahki al-ada. Didasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa atimmu." Naam. Apabila kalian dapati, "Fama adraktum fasallu," maka salatlah. "Wa ma fatakum," dan apa yang terluput dari kalian, "fa atimmu," maka sempurnakanlah. Dari keumuman hadis ini, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Fa'idha fatadhu rak'ah ma'al imam, jika terluput darinya satu rakaat, adhafa ilaiha ukhra, maka hendaknya dia tambahkan padanya rakaat yang lain. Wa in ja'a wal imamu yakhthub, jika dia datang dalam keadaan imam dalam keadaan khutbah, jalasa listima'il khutbah, maka hendaklah seharusnya dia duduk mendengarkan khutbah. Fa idzan tahat sallaha qada'an, jika sudah selesai khutbah maka dia salat Id sebagai qada. Wala ba'dza bi qada'iha munfaridan aw ma'a jama'ah, dan tidak mengapa untuk mengqada'nya dengan cara salat sendirian atau berjamaah. Nah, jadi bisa diqada'. Ada yang tahu sebelumnya atau baru tahu sekarang? Ya, inilah manfaatnya belajar. Nah, jangan muncul perasaan pembahasan sholat itu sudah tahu saya, so, keluar kepala ini. Nah, padahal ketika dikupas sedikit, sedikit, sedikit, ternyata memperbaiki apa-apa yang tadinya sebelumnya kita tidak mengetahui. Wa yusallu fil idain at-takbir al-mutlaq, disunahkan pada dua hari raya untuk takbir mutlak. Apa makna takbir mutlak? Huwa alladhi la yataqayyad bi waqtin, adalah takbir yang tidak dibatasi dengan waktu. Maka harus bisa jawab, sejak saat ini sudah belajar apa maknanya takbir muqayyad? Kata Syekh Thalal Fauzan, adalah takbir yang tidak dibatasi dengan waktu. Yarfa'u bihi sautahu, maka caranya adalah dengan mengeraskan suara takbir. Illal unta, kecuali wanita. Fala tajharu bih, maka tidak boleh mengeraskan suara takbir. Fayukabbir fi laylatai al-idain, maka hendaknya memandangkan takbir pada dua malam Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Wa fi kulli ishri Dhul Hijjah, dan pada seluruh hari tanggal 10 Dhul Hijjah. Ya, 10 hari Dhul Hijjah, dari mulai awal Dhul Hijjah sampai terus sampai 10 Dhul Hijjah. Ya Alhamdulillah. Berdasarkan firman Allah, kita jalani takbir tadi surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, genapkan. Walitukabbirullah, hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Ala ma hadakum, atas petunjuknya, hidayahnya Allah yang telah diberikan kepada kalian. Bertakbirlah. Yajhar bihi fil buyut wal aswaq wal masajid wa fi kulli mawdi'in yajuzu fihi dhikrullahi ta'ala. Maka mengeraskan takbir di rumah-rumah, di pasar-pasar, di masjid-masjid, di setiap tempat yang dibolehkan untuk zikrullah padanya. Wa yajhar bihi fil khuruj ilal musalla, dan mengeraskan takbir ketika keluar menuju musalla, besok juga termasuk. Bukan besok saja, tapi hari-hari ini. Sudahkah kita sibukkan dengan takbir atau kita sia-siakan? Nah, dari mulai awal Dhul Hijjah, sekarang sudah 9 Dhul Hijjah, sudah 9 hari. Kita koreksi, sudah berapa banyak takbir yang kita ucapkan dari hari pertama sampai hari ini. Sudahkah maksimal atau belum? Maka salah satu amalan saleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jihad fi sabilillah pada 10 awal Dzulhijjah, di antaranya adalah takbir. Naam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza ghada yaumal fitr wa yaumal adha yajharu bit takbir, bahwa beliau jika berangkat pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengeraskan takbir. Hatta ya'ti al-musalla, sampai hingga ke musalla. Thumma yukabbir hatta ya'ti al-imam, kemudian beliau terus bertakbir sampai imam datang. Nah. Dan ditambahkan pada Idul Adha disyariatkan takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad? At-takbir alladhi syuri'a aqiba kulli salati faridatin fi jama'ah. Ini definisinya. Adalah takbir yang disyariatkan tiap selesai salat fardu dengan berjamaah. Fayaltafit al-imam ilal makmum, maka hendaknya imam menghadap makmum. Thumma yukabbir, kemudian takbir. Wa yukabbirun, dan mereka ikut takbir. Sebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha min ghadati Arafah, ketika beliau selesai salat subuh, takbir muqayyad dimulai pada setiap akhir salat. Bagi orang yang tidak sedang ihram dari salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik setelah asar. Sedangkan orang yang sedang ihram memulai takbir muqayyad setelah salat zuhur. Naam. Setelah salat zuhur. Hari Idul Adha. Sampai asar akhir hari tasyrik. Bagi jamaah haji mulai takbirnya adalah besok setelah zuhur, karena mereka dalam keadaan berihram. Sekarang mereka di mana? Di Arafah. Jam berapa di sana sekarang? Kurangi 5 jam. Dengan wita dikurangi 5 jam. Dengan wib dikurangi 4 jam. Kalau sekarang 11 lebih 15 menit berarti jam 6.15. Nah, bersiap-siap menuju Arafah. Tadi malam menginap di Mina sampai terbitnya matahari. Kemudian sarapan dan persiapan lainnya, kemudian berangkat menuju Arafah pagi ini. Nah, maka sebagai bentuk keikutsertaan kita dengan mereka, saudara kita yang sedang wukuf di sana, maka disyariatkan puasa di hari tersebut. sedangkan mereka tidak disyariatkan puasa. Kenapa? Kenapa dibedakan? Karena mereka membutuhkan tenaga, persiapan, stamina dan sebagainya untuk wukuf bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan dengan puasa tadi akan lemah dan sebagainya, sehingga yang tidak menunaikan atau tidak berangkat haji maka mereka berpuasa. Nah, demikian pula masalah berihram. Yang berihram mulai takbirnya adalah min salatiz zuhri yauman nahr, dimulai besok setelah zuhur. Kenapa? Kata Syekh Thalal Fauzan hafizahullah, li'annahu qabla dhalik mashghulun bit talbiyah, karena sebelum waktu itu mereka sibuk dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu mereka sedang memandangkan kalimat talbiyah terus di saat-saat ini dan akan berakhir besok setelah melempar jumrah. Besok akan melempar jumrah satu saja dari tiga jumrah. Yang dilempar jumrah tadi adalah Aqabah atau Kubro. Nah, jumrah itu ada tiga. Sughra yang maknanya kecil, Wusta tengah, dan yang terakhir adalah Kubro atau nama lainnya Aqabah. Besok yang dilempar yang Aqabah saja, sehingga disilakan melempar jumrah Aqabah. Dengan apa melemparnya? Nah, ini apa? Batu kerikil. Tak berapa kerikilnya? Sudah ditentukan. Ya, ini tidak lebih atau lebih kecil dibandingkan kelereng. Nah, tidak boleh lebih besar dari itu. Itu menyalahi sunnah. Nah, maka dengan mengikuti sunnah maslahah, barokah. Sehingga jika ada yang luput kerikil tadi tidak kena jumrahnya, kena yang di sebelah seberangnya sana, maka tidak sampai memudaratkan. Tapi namanya manusia, kadang-kadang orang berangkat haji tidak didahului, dibekali dengan ilmu, sehingga yang terjadi kemudian melakukannya dengan emosi, dengan hawa nafsu, sehingga bukan hanya kerikil, mungkin batu, bukan hanya batu, kadang sendal, kemudian payung dan sebagainya, dengan marah-marah, kamu syaitan, rasakan sekarang ini, dan sebagainya. Nah, ini karena jahil. Nah, tidak semua yang berangkat haji kemudian belajar dengan seksama. Terkadang berangkat atau belajarnya tidak sesuai dengan bimbingan yang semestinya, atau dibimbing tapi dibimbing yang keliru, tidak sesuai dengan sunnah, karena yang membimbingnya tidak mengerti terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Sekian faktor tadi sehingga kondisinya bermacam-macam. Nah, maka sebelum itu karena tersibukkan dengan talbiyah. Diriwayatkan oleh Imam Dzarqutni rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi salatil fajri yaum Arafah ila salatil 'ashr min akhir ayyam at-tasyriq hina yusallim min al-maktubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir pada salat subuh. Nah, setelah salat subuh di hari Arafah sampai salat asar di akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah, hina yusallim min al-maktubat, ketika selesai salam dari salat-salat yang wajib. Dalam riwayat lain disebutkan Apabila beliau telah selesai salat subuh di hari Arafah, beliau menghadap para sahabatnya dan menyatakan, alamakanikum, tetaplah kalian di tempat kalian. Wa yaqul Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Beliau perintahkan, tetaplah kalian di tempat kalian. Nah. Kemudian Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah Allah Jalla wa'ala pada hari-hari yang berbilang, ma'dudat. Penafsirannya adalah ayyamut tasyrik, adalah hari-hari tasyrik. Naam. Syekh Fauzan memberikan faedah kepada kita pula, bentuk-bentuk zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik. Ada 4 bentuk di antaranya. Man yadhkur lana, siapa yang bisa sebutkan? Nah, bentuk zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik pada 4 kondisi. Apa saja itu? Sudah pernah diterangkan atau belum? Hah? Naam, yang pertama ketika makan dan minum. Bukankah kita ucapkan bismillah? Maka itu bentuk zikir kepada Allah. Kalau ada yang tanya, kan memang seperti itu setiap harinya. Naam. Termasuk juga di hari tasyrik. Ya. Kita sekarang ingin merinci bentuk zikir kepada Allah di hari tasyrik. Dan sisi lain, adanya larangan untuk puasa di hari tasyrik. Karena di hari itu adalah hari untuk makan dan minum dan zikir kepada Allah. Ayyamu tasyrik, ayyamu tasyrik, naam, aklun wa dzik wa syurbun wa dzikrillah. Hari saatnya untuk makan, minum, menikmati rezeki dari Allah Jalla wa'ala dengan daging sebelah dengan kurban, dan juga tempatnya zikir kepada Allah. Maka disebutkanlah rinciannya zikir kepada Allah di hari-hari itu oleh Syekh Thalil Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah ketika hendak makan dan minum. Yang kedua, baru ingat. Ya, berarti pernah dijelaskan ya. Nah, cuma perlu dipancing dulu. Nah, ketika menyembelih kurban dituntunkan baca bismillah, Allahu Akbar. Bentuk zikir kepada Allah. Yang ketiga, waktu melempar jumrah. Jamaah haji melempar jumrah besok. Besok masih belum hari tasyrik. Besok namanya Yaumun Nahar. Setelah itu 3 hari setelahnya itulah tasyrik, tetap melempar jumrah. Maka setiap melempar jumrah yang dibaca bismillah, Allahu Akbar. Di saat melempar kerikil tadi, sugro dulu 7 batu kerikil. Setelah itu wusto juga seperti itu. Setelah itu kubro juga seperti itu. Setelah melempar jumrah sugro dengan 7 batu kerikil tadi, berdoa dengan doa yang panjang. Setelah itu baru menuju wusto. Melempar 7 batu kerikil tadi, kemudian doa dengan doa yang panjang. Setelah itu baru menuju kubro, setelahnya tanpa doa. Maka bedanya 3 jumrah tadi untuk jumrah kubro atau nama lainnya apa? Apa nama lainnya? Apa tadi yang disebutkan nama lain jumrah kubro? Aqabah. Maka setelah Aqabah tanpa doa. Itu untuk 11, 12, 13. Sedangkan untuk besok tanggal 10 hanya satu jumroh saja, Aqabah. Dan itu sebagai tahiyat Mina, penghormatan Mina ketika memasuki Mina. Iya apa bukan? Sekarang posisinya tadi malam menginap di Mina. Pagi setelah terbit hari ini menuju Arafah. Sampai kapan di Arafah? Sampai matahari tergelincir apa terbit? Terbenam. Ya, sampai matahari terbenam nanti. Menjelang maghrib keluar dari Arafah. Menuju mana? Mina apa Mekah? Hah? Muzdalifah. Nah. Menuju tempat namanya Muzdalifah. Di Muzdalifah menginap. Sampai kapan menginapnya? Dua hari atau tiga hari? Semalam saja sampai besok subuh. Tapi tidak langsung tunggu sampai matahari mulai menguning akan terbit. Baru setelah itu keluar dari Muzdalifah. Menuju mana? Mekah. Menuju Mina. Sampai di Mina tadi melempar jumroh satu saja, Aqabah. Maka diistilahkan tahiyat Mina. Kalau antum masuk masjid ada tahiyat masjid. Dengan apa? Salat dua rakaat. Kalau ke Mina tadi dengan melempar jumroh. Jadi urutannya, amalan haji itu bermula tanggal 8 Zulhijjah kemarin. Kemarin baru mulai amalan haji. 8 Zulhijjah nama lainnya Tarwiyah. Maka posisi mereka di Mekah memulai ihram di sana dengan mengucapkan setelah pakai pakaian ihram, labbaika hajjan. Dari Mekah rutenya menuju Mina. Kemarin hendaknya menuju Mina sebelum duhur. Kalau bisa salat duhur sudah di Mina. Sehingga terus malam 9 tadi malam nginep di mana? Mina. Sampai pagi ini tadi. Kemudian menuju Arafah. Sampai matahari terbenam menuju Muzdalifah. Nginep di sana sampai besok pagi, kemudian menuju Mina. Setelah itu bisa balik ke kemahnya. Di Mina sudah disiapkan kemah. Mungkin bisa ganti pakaian ihram, mandi-mandi. Tentunya setelah melempar jumrah tadi tahallul dulu. Tahallul adalah bagi laki-laki yang sunnah, yang afdal adalah membotakinya. Sementara diperbolehkan baginya untuk memendekkan dari seluruh sisinya. Saat itu, hari itu punya kesempatan dia menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah. Kalau hari itu belum tawaf ifadah, kata Syekh Al-Albani, sampai terbenam matahari, dia harus pakai pakaian ihramnya lagi. Walaupun tadi sudah tahallul. Berdasarkan riwayat yang beliau bawakan. Nah, sehingga nginep malam 11 di kemahnya di Mina dalam keadaan pakai pakaian ihram lagi. Kenapa? Karena belum tawaf ifadah di hari itu. Besok dia punya kesempatan tawaf ifadah, maka setelah tawaf ifadah barulah dilepas ihramnya. Tapi jika dia bisa tawaf ifadah di hari tadi, hari ke 10 setelah dia mandi tadi, maka dia pakai pakaian yang biasa dia pakai. Tawaf tidak harus pakai pakaian ihram ketika tawaf ifadah. Tapi jika sampai terbenamnya matahari tidak dilakukan tawaf ifadah, maka kembali sebagai layaknya dia berihram sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Bentuk zikir kepada Allah selain melempar jumrah. Yang keempat, zikir takbir setelah selesai salat lima waktu, takbir muqayyad. 6. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, telah diriwayatkan perkataan yang paling benar tentang masalah takbir yang dipegangi oleh mayoritas salaf dan para fuqaha dari kalangan sahabah dan a'immah adalah takbir sejak fajar hari Arafah hingga akhir hari Tasyrik tiap selesai salat. Naam. Allah diterjemah keliru menerjemahkan. Disebutkan asalnya bahwa berikutnya orang yang berihram memulai takbir muqayyad sejak salat duhur hari nahar. Tapi diterjemah disebutkan setelah salat duhur hari Arafah. Nah, ini kekeliruan. Hari nahar itu ya hari ke-10, sedangkan hari Arafah hari ke-9. Maka muhrim yang berihram adalah bertakbir dimulai besok setelah zuhur hari nahar, bukan hari Arafah. Li'anna talbiyah tuqta biramyi jumratil aqabah, karena talbiyah berakhir dengan melempar jumrah aqabah. Saat ini masih talbiyah terus sampai besok. Wa waktu jumratil ramyi jumratil aqabah al-masnun duha yawman nahar. Dan waktu melempar jumrah Aqabah yang disunnahkan adalah di waktu duha di hari nahar besok. Sedangkan melempar jumrah yang 3 hari Tasyrik setelah zuhur baru diperkenankan. Nunggu setelah tergelincir matahari baru boleh. Siapa yang melempar sebelumnya maka tidak sah pelemparannya. Fakana al-muhrim fihi kal-muhal. Maka orang yang berihram pada hari itu seperti orang yang telah bertahallul. Maka kalau melempar jumrah sebelum subuh, maka tidak boleh memulai takbir kecuali setelah sholat zuhur juga. Artinya apa? Sebagian manusia ini yang diberikan keringanan, boleh keluar Muzdalifah setelah lewat pertengahan malam. Siapa mereka? Orang yang sakit, orang yang lemah. Ya, padahal di Muzdalifah harus nunggu sampai subuh. Tapi kalau memang kondisi tertentu seperti mereka tadi, ya, yang emergensi, darurat, maka di Muzdalifah cukup sampai setengah malam. Kalau belum setengah malam masih nunggu di Muzdalifah. Sudah lewat setengah malam baru boleh keluar, langsung bisa keluar Mina. Baru keluar Muzdalifah menuju Mina. Nah, maka sampainya di Mina dia bisa melempar jumrah Aqabah. Nah, dia bisa melempar jumrah Aqabah. Fala yabtadi' takbir illa ba'da salatid duhur, tapi tidak boleh memulai takbir kecuali setelah duhur, walaupun dia sudah melempar sebelum subuh tadi. Tapi selain itu, orang yang sehat, yang normal, maka tidak boleh keluar Muzdalifah kecuali setelah terbitnya matahari. Nah, masih banyak sebagian jamaah haji, termasuk juga dari negeri ini, yang keluar dari Muzdalifah sebelum waktunya. Dalam kondisi mereka tidak punya kendala atau tidak punya halangan. Nah, jadi sekedar mampir Muzdalifah tidak menginap, tapi langsung menunggu kendaraan kemudian langsung menuju Mina. Nah, maka ini mempengaruhi keabsahan dari hajinya. Nah, maka tidaklah dia menunggu sampai terbitnya matahari di hari ke-10 Zulhijjah. Kemudian yang terakhir terkait dengan sifatnya takbir, pernah disebutkan semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Dan tidak mengapa bagi seseorang untuk mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka melakukannya cara tadi. Dan juga para a'immah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya memberikan rukhsah, keringanan mengucapkan doa atau kalimat tahniah seperti itu. Wal maksud minat tahniah, maksud dari memberikan ucapan selamat tadi adalah at-tawaddud, mengungkapkan rasa cinta kepada saudaranya. Wa izharus surur, dan menampakkan kegembiraan. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, la abtadi'u bih, aku tidak mendahuluinya untuk mengucapkan selamat. Fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu, jika aku didahului maka aku menjawabnya, jika aku dikasih ucapan selamat maka aku jawab, tapi aku tidak mendahului. Wa dzalika, kata Syekh Fauzan menjelaskan, li anna jawabat tahiyyah wajib, karena menjawab penghormatan adalah wajib. Wa amal ibtida' bit tahni'ah, adapun mendahului untuk mengucapkan selamat, falaisa sunnah ma'muran biha, adalah bukanlah sunnah yang diperintahkan. Sebagai relat dari apa yang disampaikan tadi malam, karena tergesahnya mendekati waktu isya, sempat apa yang saya ingat adalah bahwa memberikan tahni'ah adalah sunnah. Maka diralat bahwa perkara itu laisa sunnah ma'murun biha, bukanlah suatu perkara yang sunnah diperintahkan. Wala huwa aidan mimma nuhya anhu, dan bukan perkara yang dilarang. Jadi tidak bisa dicegah atau disuruh. Nah, begitu. Silakan bagi yang mau melakukannya. Nah, maka ralat bukanlah perkara yang sunnah, tetapi bukan pula perkara yang dilarang. Wala ba'sa bil musafahati fit tahni'ah, dan tidak mengapa untuk bersalaman ketika mengucapkan selamat. Wallahu taala a'lam. Nah, sampai di sini secara tuntas telah dibahas ahkam salat al-idain. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang benar sekali lagi semata-mata datangnya dari sisi Allah. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.